Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اوصيكم ونفسي بتقوى الله Fakat faizan mu'minu namun tak pernah sedikun. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pagi hari ini kita dimampukan Allah untuk hadir di majlis ini. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana memaksimalkan hari-hari yang kita jalani dalam pernikahan itu dengan melakukan aktivitas kita berdasarkan urutan-urutan prioritas, karena berbeda cara, berbeda tempat, dan berbeda waktu untuk amal yang sama ternyata memberikan pahala yang berbeda juga. Kemarin kita sudah sampai pada definisi yang saya ambil dari Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, apakah yang dimaksud dengan amal yang prioritas itu. Beliau mengatakan al-amalu ala mardhati rabbi fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalikal waqti wa batifatihi. Yang prioritas itu adalah melakukan amal dalam rangka mencari ridha Allah. Bukan dalam rangka memuaskan keinginan sendiri. Saya sukanya tema-tema tentang jihad, saya enggak mau tema-tema tentang tazkiyatun nafas, menye-menye misalnya, itu soalan sendiri. Saya maunya yang membahas tentang membangun masjid, saya enggak mau tentang membangun pesantren. Saya maunya membahas tentang umroh dan haji, enggak begitu. Kita melakukannya karena ingin mencari ridha Allah. Fi kulli waqtin, di setiap kesempatan. Jadi tidak harus menunggu hari libur, tidak harus menunggu tanggal merah atau hari tertentu. Tapi setiap waktu, setiap kesempatan pasti ada yang paling prioritas. Saya katakan kemarin misalnya, kita mendengar azan subuh. Pada saat itu pilihannya antara bangun dengan tidak bangun, yang bangun nanti antara sholat dengan tidak sholat, yang sholat itu antara di masjid atau di rumah, yang di masjid nanti antara sendiri atau berjamaah, yang berjamaah antara takbiratul ihram bersama imam atau masbuk, itu nanti beda. Setelah selesai sholat subuh kemudian kita pulang ke rumah, apakah nanti kita akan tidur lagi, apakah kita akan jalan-jalan, apakah kita mau baca Quran, apakah kita mau nonton TV, apakah kita mau ngobrol dengan istri, itu nanti tidak sama. Bima huwa muqtada dzalikal waqti wa batifatihi, dengan melakukan amal yang menjadi tuntutan waktu dan tugas pada saat itu. Jadi beda waktunya, beda tugasnya, ya nanti beda juga tuntutannya. Kalau kita menjadi seorang pedagang, kita belajar bagaimana cara berdagang yang syar'i. Bukan sekedar yang penting laku, yang penting dapat uang. Ada perdagangan-perdagangan yang tidak barokah karena nanti di sana ada unsur-unsur horornya. Kalau kita pengajar, ya bagaimana kita menjadi pengajar yang baik? Kalau ternyata kita karyawan, ya bagaimana menjadi karyawan yang amanah? Begitu seterusnya. Tuntutan tugas kita apa? Tuntutan waktu kita apa? Nah, kadang-kadang orang dalam pernikahan itu tidak mengenali konsep-konsep prioritas ini. Misalnya ada seorang suami yang pulang ke rumah, biasanya langsung disambut oleh istrinya, biasanya teh hangat sudah tersedia. Itu prioritas bagi istri ketika suaminya pulang. Tapi tidak harus selalu begitu. Ketika nanti mereka punya anak kecil, dan ketika suaminya pulang, si kecil ini sedang rewel. Ya, suaminya harus paham kalau ternyata sampai di rumah, istri mungkin menyambutnya kurang menyenangkan, atau mungkin teh hangat belum ada, bukan menuntut untuk ada, sementara pada saat yang sama istri sedang mengerjakan pekerjaan yang lain. Sama ketika nanti si suami yang ada waktu kosong, kapan waktu kosong dipakai untuk ngobrol dengan istri, kapan waktu kosong dipakai untuk bermain-main dengan anak-anak, kapan waktu kosong dipakai untuk rapat RT, ya jangan terus waktu kosong untuk istri terus, ya enggak begitu, nanti lihat situasinya seperti apa. Nah, prioritas amal adalah melakukan amal dalam rangka mencari ridho Allah di setiap waktu, setiap kesempatan, caranya dengan melakukan amal yang menjadi tuntutan waktu dan tugas pada saat itu. Orang-orang yang bisa melakukan seperti ini, hum ahlu ta'abudil mutlak. Merekalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan mutlak. Fal afdalu fi kulli waqtin wa halin itharu mardhatillahi fi dzalikal waqti wal hali wal ishtighalu bi wajibi dzalikal waqti wa wadifatihi wa muqtadahu. Maka yang prioritas atau yang utama di setiap waktu dan keadaan adalah mendahulukan ridha Allah dalam waktu dan keadaan itu dengan menyibukkan diri melakukan amal yang menjadi kewajiban waktu dan tugas pada saat itu, apa yang menjadi tuntutannya. Maka membangun masjid bisa jadi prioritas ketika di situ belum ada masjid, ketika umat Islam di situ minoritas, banyak orang-orang yang mu'alaf atau mungkin banyak orang-orang Islam abangan, biar ada tempat untuk kumpul-kumpul, untuk markas. Tapi mungkin tidak menjadi prioritas lagi ketika di satu kampung masjidnya sudah banyak, setiap RT punya masjid. Mungkin di situ yang akan lebih prioritas kalau kita mengarahkan untuk membangun balai latihan kerja atau gedung pertemuan. Bercanda dengan istri, bercanda dengan anak-anak, mungkin prioritas pada satu keadaan, tapi mungkin tidak pada keadaan yang lain. Melayani tamu berpanjang-panjang, mungkin prioritas pada satu keadaan, tapi mungkin tidak keadaan yang lain. Nah, kemampuan untuk mengenali variabel-variabelnya, kemudian mengatakan, oh untuk saat ini yang paling penting ini, itu betul-betul butuh keterampilan. Nah, ada satu pernyataan menarik begini. Fa in ra'aital ulama'a ra'aitahu ma'ahum. Wa in ra'aital 'ubada ra'aitahu ma'ahum wa in ra'aital mujahidina ra'aitahu ma'ahum wa in ra'aital dzakirina ra'aitahu ma'ahum wa in ra'aital mutasaddiqina al-muhsinina ra'aitahu ma'ahum. Fahadha huwa al-abdul mutlak. Kalau Anda melihat para ulama, orang-orang yang berilmu, Anda menemukan orang ini ada di sana. Kalau Anda melihat orang-orang yang beribadah, Anda menemukan orang ini juga bersama mereka. Kalau Anda melihat orang-orang yang berjihad, Anda temukan orang ini bersamanya. Kalau Anda melihat orang-orang yang berzikir, Anda juga menemukan orang ini ada di antara mereka. Bahkan kalau Anda melihat orang-orang bersedekah, Anda juga menemukan dia bersama mereka. Jadi saya sering mengatakan ini seperti air yang mengalir. Air itu hanya mencari tempat yang lebih rendah. Kalau yang lebih rendah adalah laut, dia akan ke laut. Lebih rendah adalah sungai, dia akan ke sungai. Lebih rendah adalah perumahan, dia akan genangi perumahan itu. Jadi misalnya begini, saya butuh ilmu. Oke, maka Anda melihat orang ini kemudian ada di majelis ilmu, mendengarkan pengajian, mencoba mencerna apa yang diterangkan, kalau perlu mencatat dengan baik. Oke, lain waktu ada rapat RT, Anda melihat orang ini juga ada di sana, usul, menyampaikan apa yang dia inginkan untuk perbaikan masyarakat sekitarnya. Nanti ada bencana alam, Anda temukan orang ini juga menjadi relawan, ya, ikut ngaduk-aduk, apa namanya, ngaduk-aduk tanah liat, tanah longsor, mencari jenazah yang terkubur. Nah, ketika nanti di rumah adanya cuma sama istri, Anda lihat orang ini juga ngobrol dengan istri sebagai suami yang baik. Nanti kalau dia kedatangan anaknya, ya dia bersikap sebagai ayah yang baik bagi anak ini. Kalau dia kedatangan tamu, ya dia menjadi tuan rumah yang baik. Ketika jam sepertiga malam terakhir dia bangun, tiba-tiba dia menjadi orang yang bisa tahajud, bisa berzikir dengan baik. Kalau ada panggilan jihad, dia juga berangkat ke medan jihad. Kalau ada pembangunan masjid, ya dia menjadi orang yang ikut pembangunan masjid itu. Jadi Anda menemukan orang ini dimanapun kebaikan berada pada saat memang sedang dibutuhkan. Jadi enggak cuma di majelis-majelis dia ada, di majelis pembinaan anak dia enggak ada. Dia ngomong jihad, anaknya besok orang sholat. Ada. Ya. Ngomong tentang penegakan syariat, dengan ngomong ngebuki bujune. Jadi dia menjadi mujahid yang baik, dia merasa menjadi mujahid yang baik, tapi tidak menjadi suami yang baik. Orang-orang seperti inilah, kata Imam Ibnu Qayyim, ahlu ta'abudil mutlak. Dia orang yang beribadah kepada secara mutlak. Dan dia menerima Islam itu ya secara kafah. Islam dia terima, terus kemudian saat ini pelajarannya apa? Pelajarannya biologi. Dia dengarkan pelajaran biologi, pelajaran bahasa Indonesia. Dia belajar bahasa, pelajaran kimia. Dia belajar kimia. Jadi hari ini posisi saya apa? Ayah. Oke, saya belajar bagaimana menjadi ayah yang baik. Hari ini saya kedatangan mertua, berarti saya harus memerankan diri menjadi menantu yang baik. Hari ini kakak saya datang, oke, saya adik yang baik. Hari ini tetangga saya datang, oke, saya menjadi tetangga yang baik. Hari ini tamu saya datang, saya menjadi tuan rumah yang baik. Hari ini saya sedang di kantor, saya bekerja dengan baik. Nah ini orang-orang yang seperti inilah, orang yang bisa mengerti tentang konsep prioritas. Anda akan menemukan orang-orang yang gagap, yang baik pada satu keadaan tapi tidak pada keadaan yang lain. Oke, ngomong tentang jihad bisa berjam-jam. Anda datang ke rumahnya air putih aja nggak keluar, coba. Bukan kita minta disuguh, tapi bukankah Islam mengajari kita untuk memuliakan tamu? Air putih juga nggak beli kok di sekitar kita. Gitu. Nah, alladzi lam tamlikhu ar-rusumu walam tuqayyidhu al-quyudu walam yakun amalu ala muradi nafsihi wa ma fihi ladzatuha wa rahatuha minal ibadat bal huwa ala muradi rabbihi. Orang-orang seperti ini ya, tidak bisa diikat oleh perasaan, tidak bisa kemudian dia menjalani kehidupan ibadahnya berdasarkan keinginannya atau kesenangannya, tapi dia menjalani ibadah menurut keinginan Rabb-nya. Ini ada bencana alam. Allah menginginkan saya menjadi relawan. Saya berangkat jadi relawan. Ini umat Islam sedang berperang. Allah ingin saya menjadi mujahid. Saya berangkat jadi mujahid. Ya. Hari ini saya sedang bersama istri. Allah ingin saya jadi suami yang baik. Saya perankan jadi suami yang baik. Jadi bukan aku senangnya ngomong tentang jihad kok. Nanti materi keluarga sakinah enggak datang. Loh, kan kamu dalam hidup ini punya istri, punya anak. Kan kamu harus juga mengkondisikan rumahmu. Apalagi kalau kamu pas tinggal berangkat jihad. Bagaimana mereka nanti bangga punya suami atau punya ayah yang mujahid? Untuk bisa mengkondisikan istrimu dan anakmu menerima keadaan seperti ini, kamu harus mengelola rumah tanggamu dan kamu butuh ilmu untuk itu. kamu bermasyarakat. Agar ada apa-apa itu masyarakat juga melihat kebaikan kita, ya kita juga harus bergaul dengan masyarakat secara wajar. Kita juga bekerja, di tempat kita bekerja ya kita menjadi karyawan yang amanah ketika menjalankan tugas-tugas kita bekerja. Begitu, jadi Ibnu Qayyim mengatakan orang-orang seperti inilah yang saya sering katakan tadi beribadah secara mutlak, huwa ala muradi rabbihi. Dia beribadah sesuai keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Saya pernah menemukan ada orang yang kaya gitu ya, itu hanya bisa menerima proposal tentang pembangunan masjid. Selain pembangunan masjid dia nggak terima. Loh, masalahnya masyarakat di satu tempat kadang-kadang tidak butuh masjid lagi. Di situ mungkin butuh yang lain. Ada orang tiap ketemuan bahasnya tentang umroh, haji terus. Pokoknya kalau pulang dari haji atau umroh sudah seperti bayi baru lahir, cuma dosanya hilang. Loh, dalam kondisi sekarang ini mungkin tidak membahas itu, membahas yang lain lagi. Jadi banyak orang yang menjalani Islam itu ternyata diatur berdasarkan keinginan dia, bukan keinginan umat hari ini butuh apa. Posisi kamu sekarang posisi di mana dan kamu harus melakukan apa, enggak begitu. Fahadha huwa al-mutahaqqiq bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haqqan al-qa'imu bihi masidqan. Orang-orang yang bisa menjalani Islam dengan cara seperti ini tadi mengikuti prioritas adalah orang-orang yang betul-betul merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in secara benar dan mereka jujur menerima konsep ini. Di Islam itu ya kafah, ya ideologinya, jangan mau umrohnya tapi ketika jangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin rewel gitu, jangan bawa-bawa agama. Loh, kamu umroh itu juga bawa agama, kamu sholat juga bawa agama. Kan ada hari ini orang-orang Islam yang tidak bisa menerima konsep la tatakhidul yahuda wa nasara awliya, jangan jadikan orang Yahudi Nasrani sebagai pemimpin. Ya ayat itu akan muncul ketika proses-proses pemilihan kepala daerah sedang terjadi. Ya wajar, jangan terus ngomong, wah saya nggak mau ke masjid lagi karena apa, semuanya aromanya panas. Setiap khotib ngomong tentang tidak boleh mengangkat pimpinan orang kafir, karena dia sudah ngefans sama pemimpin kafir, dia nggak mau dirubah-rubah cara berpikirnya. Begitu dia sholat, begitu dia pengajian, khutbah Jumat, nyinggung itu, dia mengatakan, wah sekarang masjid sudah berbau politik. Lah, Islam itu juga ngatur politik, Mas. Jangan cuma saya kesini untuk membahas tajwidun nafas terus. Oh, nggak bisa. Nanti dia pegawai bank. Ke masjid nanti ustadznya nerangtang riba, melipir-melipir lungo, nggak mau bahas itu. Soalnya apa? Uangnya banyak dari penghasilan jadi pegawai bank. Ketika kita katakan itu riba, dia nggak mau. Ya nggak begitu, no. Terus nanti tahun depan dia berangkat haji. Dia mengira kalau jadi pegawai bank berangkat haji nanti diampuni semua dosa-dosa ribanya, begitu. Dia milih-milih pengajian. Ya nggak bisa begitu. Islam datang dengan keutuhan, terima itu secara kafah, kemudian jalankan sesuai dengan kebutuhannya. Ketika saya jadi pedagang, belajarlah ilmu jual beli. Ketika saya terlibat transaksi riba, betul-betul pelajari itu riba atau enggak, kalau riba tinggalkan. Ya, ada teman kita udah ngaji lama, terjebak di MLM. Dikasih tahu sama ustadz, itu enggak islami. Sesuk ramakat pengajian, karena apa? Terlanjur mendapatkan uang dari MLM ini. Lah nek caramu ngono ya, mengko ra barokah, percayalah. Saya konsultan keluarga, orang yang sudah membangun rumah 26 tahun, rumah bagus, ujung-ujungnya mak jamak jadi jaminan bank, akhirnya ditarik di bank, selesai. Kemarin siang ada ibu-ibu 16 tahun menikah, enggak dikasih nafkah sama suami, kemudian kolaps usahanya, akhirnya utang bank titil jenenge. Itu utang 2 juta. Seminggu badannya 500.000, nek ora iso tambahnya 500.000 dibonusi diunek-unek deh. Akhirnya dia cerita ke saya membangun bisnis itu perasaan saya, uang saya banyak, saya menggarap proyek seragam 200 sekolah. Kok ya ora didit Pak Ustaz? Tiba entek nggo bayar bunga. Jenenge ra barokah Bu, nang tinggalno. Ya kalau dikandani kayak gitu enggak mau ya enggak apa-apa, wong hidup itu hidup kita sendiri kok. Tapi nek suatu saat nangis ya jangan nangisnya di jangan keras-keras gitu. Jangan orang lain suruh simpati kepada penderitaanmu padahal penderitaanmu kamu bikin-bikin sendiri. Sudah jelas-jelas suruh milih suami yang baik agamanya. Sudah jelas-jelas suruh milih istri yang solehah. Nabi mengatakan fatfar bidadidin taribat yadak. Nanti kalau milih istri, pilihlah karena agamanya. Kalau kamu milih karena agamanya, kamu akan beruntung. Rang rungoke, golek bojo gur merko ayu, putih, dhuwur, langsing. Ya. Oke, jalan 10 tahun, 15 tahun. Sekarang baru ngomong, Ustaz, kok istri saya susah banget ya disuruh berkerudung. Kan memang sejak dulu enggak berkerudung, kenapa kamu pangling dengan istrimu sendiri? Kan dulu kita sudah nyuruh yang pakai kerudung sendiri, enggak usah disuruh. Kamu kan percaya aja, nanti kalau sudah jadi istri saya mau saya suruh-suruh. Kamu nyuruh, tapi dia enggak mau taat. Kok istri Bapak enggak berkerudung? Ya Ustaz malah bertengkar kok. Tapi saya sudah nyuruh dia 3 kali. Jadi dia merasa sudah 3 kali nyuruh dosanya sudah bebas gitu. Saya ketemu dengan bapak-bapak yang aneh, logikanya 3 kali. Gitu loh. Loh istri Bapak enggak berudung. Iya Ustaz, tapi saya sudah nyuruh 3 kali kok. Kan kalau sudah 3 kali dia enggak menurut kan saya enggak salah toh. Itu dalilnya apa? Tugas Bapak membuat dia berkerudung, mau 300 kali, 3000 kali lakukan itu. Jangan merasa 3 kali sudah selesai terbebas dari tugas. Sudah susah ya. Lah men sing akon milih kuwi ya sapa? Wong tanggane sing saleh agur mbok liwati tok. Yo main dlesep malah mbok parani, ayo. Banyak orang-orang yang seperti itu. Nah, inilah orang-orang yang jujur menerima Islam itu seperti ini. Islam pas bahas tentang politik, ya ayat-ayat tentang politik kita keluarkan. Islam bahas tentang ekonomi, ayat tentang ekonomi kita keluarkan. Islam bahas tentang keluarga, ayat tentang keluarga kita keluarkan, gitu loh. Jangan senengmu apa, sing mbok senengi kuwi mbok gedhek-gedheke, sing ora mbok senengi mbok hindari. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata kita menjalani hidup ini tidak berdasarkan prioritas? Saya menemukan artikel yang ditulis oleh Dr. Sa'duddin Al-Utsmani. Beliau menjelaskan tentang apa yang akan terjadi kalau umat Islam ini menjalani Islam tidak pakai skala prioritas. Satu, beliau mengatakan dia'ul ajar. Pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Jadi orang yang ngeyel menjalani Islam seperti versi dia bukan versi Islam bisa jadi malah pahalanya enggak dapat. Milih pemimpin kafir, memperbanyak sholat malam dan umroh. Kalau kategorinya munafik nanti enggak mau ada yang nyolatkan loh. Meskipun kamu merasa umrohmu bertiap tahun berangkat, mungkin malah kamu yang punya biru umroh itu sendiri. Dr. Sa'duddin memberikan satu contoh begini. Dulu ada riwayat seorang sahabat yang menemui Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanatan tuzkar min kathrati sholat ya wasiyamiha ghoiro anaha tu'ti jironiha bilisaniha. Ya Rasulullah, saya punya tetangga seorang perempuan yang terkenal sholatnya banyak, puasanya banyak. Tuzkar min kathrati sholatiha wasiyamiha. Jadi kalau soal urusan sholat sunnah, soal urusan puasa sunnah, dia juaranya. Jangan tanya di desa ini siapa yang lebih baik dari dia, lebih banyak dari dia dalam hal sholat sunnah dan puasa sunnah. Dia juaranya. Ghoiro annaha tu'ti jironiha bilisaniha. Hanya sayangnya dia suka menyakiti hati orang lain dengan kalimat-kalimatnya. Jadi sahabat ini bingung. Kalau dia disebut perempuan yang baik, faktanya kalau setiap ngomong membuat orang lain sakit hati. Tapi kalau dia disebut sebagai orang yang jelek, faktanya sholatnya sama puasanya juara. Gimana Rasul? Rasul mengatakan hiya finnar, perempuan ini nanti masuk neraka. Jawaban pendek, lugas, tegas. Nah, riwayat ini dijadikan alasan bagi Dr. Sa'duddin Utsmani untuk mengatakan orang itu kalau salah prioritas, kadang-kadang malah nggak dapat pahala loh. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua namanya su'u fahmi syariah. Buruk pemahaman syariatnya. Buruk pemahaman syariatnya. Kalau membahas tentang pemahaman syariat yang buruk itu, saya biasanya memberikan asosiasi dengan konsep iklan di televisi. Ada seorang artis, itu kadang-kadang bisa menjadi model iklan lebih dari 100 produk. Jadi produk apapun Anda akan melihat dia ada di situ. Ada iklan yang menampilkan perempuan cantik. Kemudian iklan itu akan membawa kita kepada satu kesimpulan. Anda diharapkan meniru apa yang dilakukan oleh sang model. Tetapi cara Anda meniru sang model diarahkan oleh iklan itu. Ketika sang model itu tampil dibiayai oleh pabrik sepeda motor, maka begitu kelihatan modelnya naik sepeda motor, kelihatan cantik dan anggun, Anda ditanamkan kesan bahwa untuk tampil anggun dan cantik seperti dia, itu Anda harus beli motor mereknya sama dengan yang dia pakai. Maka banyak perempuan-perempuan yang nangis-nangis minta kepada orang tuanya untuk dibelikan sepeda motor itu. Tapi nanti modelnya sama, orangnya orang itu juga. Tetapi karena yang membiayai dia tampil itu adalah perusahaan sampo, maka nanti Anda akan diarahkan pada kesimpulan untuk bisa cantik seperti dia itu karena rambutnya enggak rontok. Maka belilah sampo seperti yang dia pakai. Lain kali modelnya itu-itu lagi. Ya, cuma yang membiayai dia untuk tampil adalah perusahaan sabun mandi. Maka dia bilang, dia itu cantik menarik begitu. Karena tadi sebelumnya pakai mandi pakai sabun kami. Nanti kalau yang membiayai dia adalah perusahaan kosmetik, dia cantik kenapa? Karena bibirnya diolesi lipstik dari kami. Gitu. Setelah kita teliti, ternyata untuk cantik itu semuanya. Jadi pas dia naik motor, yang seolah-olah kalau kita beli motor seperti dia, cantiknya seperti dia, dia juga pakai jaket, dia juga pakai sepatu, rambutnya juga bagus, lipstiknya juga dipakai. Tapi yang lain nggak dibahas, yang dibahas cuma motornya tok. Nah, ketika nanti dia ditampilkan oleh perusahaan sampo, yang tiba cuma rambutnya yang gak rontok, tapi dia tetap pakai baju, tetap pakai motor, tetap pakai sepatu, gitu loh. Tapi kita cuma diarahkan ke rambutnya toh. Pada akhirnya Anda paham bahwa untuk cantik seperti dia, ternyata ujung rambut sampai ujung kaki tetap harus diperhatikan semua, cuma iklan itu mengarahkan kita kepada satu produk saja. Jadi mubalek, ustadz, khotib itu seperti marketing Islam. Ada yang tidak jujur. Kenapa? Karena mereka cuma memarketingkan satu produk. Man bana masjidan bana baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka seperti dia membangun rumah di surga. Maka banyak orang kalau pas pembangun masjid itu bantu. Padahal pas bantu pakai rok mini, diantar selingkuhannya. Tapi masalah selingkuh nggak dibahas sama takmir masjid. Jadi dia merasa menjadi muslim yang baik, pada saat yang sama dia melanggar syariat yang lain. Barang siapa yang haji dan umroh, dia pulang seperti bayi baru lahir. Nanti dia akan umroh dan haji, tiap tahun bahkan. Tapi tetangga kanan kiri yang miskin satu persatu murtad karena miskin. dia baik untuk dirinya tapi tidak untuk masyarakat sekitar. Nanti ada yang bahas lagi sedekah. Ya posisi kamu dengan anak yatim itu dengan Rasulullah seperti ini di surga. Oh, banyak orang. Jadi ada artis ulang tahun ya, nanti habis itu ngundang anak yatim. Dari peristiwa ulang tahunnya itu anak yatim dikasih peci, sarung sama uang 200 ribu satu amplop. Malamnya dia dugem dengan pacarnya di nightclub. Jadi muncullah pemandangan-pemandangan, kita enggak bisa mengatakan dia orang jelek, faktanya dia terlihat mengerjakan syariat Islam. Tapi sejujurnya aneh Islam seperti itu. Kenapa? Itu buah dari khotib-khotib atau mubalig-mubalig yang mereka juga sebenarnya enggak ngerti tentang keutuhan Islam. Yang dia kenal cuma dagangannya apa. Sehingga nanti ada orang Islam yang betul-betul menolak, aku enggak mau bahas tentang jihad, titik. Ayat tentang jihad padahal ada, sampai kapan disembunyikan? Aku enggak mau pembahasan tentang walak wal baro. Padahal ayat tentang wal baro juga ada, aku enggak mau pembahasan tentang memilih pemimpin. Ya, aku enggak mau pembahasan tentang, loh terus mau apa? Orang yang tidak ngerti prioritas akhirnya melakukan Islam yang kadang-kadang tidak prioritas. Hari ini pembahasannya bukan itu mas. Pembahasannya kebutuhan umat apa? Masa kita membahas tentang pertarungan politik yang kita bahas tentang wudhu? Gitu. Yo, membahas wudhu iya nanti ketika membahas tentang ibadah. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak mau mempelajari Islam, tidak mau mengamalkan Islam, ketika tuntutannya datang karena dia tidak suka, itu soal perasaan kita. Tetapi kebutuhan kita untuk menerima Islam secara kafah, secara utuh ini harus kita pahami. Jadi Anda pengen membeli sampo yang bagus kan, agar rambut Anda tidak rontok kan, tapi kalau Anda nanti keluar rumah telanjang, ya lucu. Jadi Anda tetap harus cari baju yang bisa nutup aurat juga. Tapi juga harus cari sepatu juga. Ojo rambutnya bagus, bajunya bagus, kemudian cekeran. Tapi juga harus beli sepeda motor juga, agar tidak capek kelelahan. Dan karena itu harus beli deodoran juga, biar tidak bau. Gitu loh. Dan karena itu harus beli tas juga, agar barang-barangmu kamu bawa. Dan karena itu kamu sepatunya harus dikasih semir juga, dan karena itu kamu harus punya uang juga, dan karena itu kamu harus minuman juga agar tidak haus. Kan akhirnya semuanya, meskipun iklan itu dengan terampil mengarahkan kita cuma pada minumnya dok, dehidrasi, beli merek ini. Lah, saya nggak pilih merek itu nggak dehidrasi kok, saya minum yang lain juga nggak apa-apa kok. Yang dibutuhkan tuh airnya bukan merek itu. Ya. Saya nggak pakai motor yang diiklankan itu nggak apa-apa kok, gitu. Saya minumnya tidak minuman yang diiklankan itu bisa kok. Wong yang dipentingkan itu minumnya bukan mereknya itu. Nah kalau dalam Islam itu kita menjalaninya dalam kehidupan rumah tangga, ngomong tentang jihad tapi nggak mau tentang pendidikan anak, bersiaplah menjadi mujahid yang anaknya tidak mengikuti bapaknya. Hari ini kita menemukan ada ikhwan ngaji, akhwat ngaji, anaknya rambut jaji itu aneh. Karena di rumah nggak bisa jadi bapak, nggak bisa jadi ibu. Bersiaplah bertemu dengan orang jenggoten, awat kerudungan, tapi rumah tangganya tidak sakinah. Karena mereka tidak pernah membahas tentang bagaimana menghargai suami, bagaimana cara menyayangi istri. Ya. Anda menemukan pasangan suami istri yang ngaji, bersiaplah dia ditolak oleh masyarakatnya, karena ratau serawung dengan tonggol. Bersiaplah menerima kenyataan ada ikhwan ngaji, tapi dikeluarkan di perusahaannya. Kenapa? Karena sering pamit. Lah ini perusahaan kok, Anda digaji kok, sidik-sidik pamit, sidik-sidik pamit, kayak warung makan sih San. Ada loh teman saya tuh punya rumah makan akhirnya tutup, kenapa? Ya sering tutup, pas orang-orang banyak datang ke situ, pas dia tutup. Lama-lama nggak ada yang datang, padahal masakannya enak. Yo wes, gue aja buka warung makan. Kenapa? Kalau kamu punya warung makan ya harus buka terus. Kecuali sudah sangat terkenal, ada di Surabaya itu sate yang sangat terkenal, kesannya sombong, tapi tidak sebenarnya. Itu orang kalau mau makan di warung sate itu harus ngebel dulu, buka enggak pak, gitu. Kenapa? Anda datang itu tiba-tiba dia enggak buka, tapi memang rasanya beda dari yang lain, rasa-rasa kebanyakan dengan tutup ya buka sebelahnya kan ada gitu ya, begitu seterusnya. Yang ketiga, ada mulhisil aulawiyah di dakwah, gagal menetapkan prioritas dalam dakwah. Saya pernah menemukan kasus itu begini. Ada seorang teman mengelola pengajian ibu-ibu. Isinya ibu-ibu sudah separuh baya, setulegi, setengah tua, lemu ginu-ginu. Oke. Saya tanya, kenapa kamu mengadakan pengajian? Ya, sayang aja ibu-ibu di sini harusnya ada pengajian, masa enggak ada. Oke, akhirnya dia mengadakan pengajian itu. Apa yang diajarkan? Satu, bacaan sholat. Dua, bacaan doa-doa harian. Tiga, membaca Al-Quran. Tidak ada yang jelek dari ajaran ini. Membaca Al-Quran baik, menghafalkan bacaan-bacaan sholat baik, bacaan-bacaan doa harian baik. Tapi menjadi tidak tepat karena muridnya bukan anak-anak kecil TPA, tapi ibu-ibu yang sudah tua. Waktu mereka terbatas, karena sebentar lagi secara teori mereka mungkin umurnya akan tidak lama. Dan betul, baru berjalan majelis taklimnya baru berapa bulan, sudah ada yang meninggal satu. Harusnya yang diajarkan di situ tentang akidah dulu. Sintani, mujibatani, ada dua yang pasti. Man mata yusyriku billahi dakhala nar, wa man mata la yusyriku billahi dakhala jannah. Barang siapa yang mati menyekutukan Allah, melakukan kemusyrikan, dia akan masuk neraka. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah, dia akan masuk surga. Ajarkan itu. Enggak diajarkan. Yang diajarkan doa keluar WC, doa masuk masjid. Itu baik, tapi enggak prioritas. Ada ibu-ibu yang diajari doa-doa, tekan ngomah malah lali. Ini wajah tu wajah ya, jadi iki wajanku wajan iwak, coba. Sampai di rumah ditanya suaminya, mau ngajari apa? Mau ngapal ke dungone ngelali? Tapi malam Jumat masih beli kembang. Karena dia masih orang Jawa kejawen, gitu loh, ditaruh di dekat sumur. Neng pengajian ketemu koncone, assalamualaikum, menunggui. Tapi percaya, ngitung dino, ijek malam Jumat tuku menyanti apa. Dan danono kuwi sik mas, umure dhek ora suwe, paling kurang pirang sasi engkas. Sebelum dia mati, harus dia yakin bahwa tauhid itulah inti Islam. Nek dhek keluar WC iki ora nganggo donga sik rapopo untuk orang dengan kasus begini. Kalau nanti kita punya murid TPA, anaknya kecil-kecil semua, diajari dari nol enggak masalah. Tapi ini orang yang waktunya cuma terbatas. Akhirnya muncullah pengajian-pengajian di sekitar kita yang tidak prioritas. Ngaji bertahun-tahun loh, orang ngerti wala wal baro. Ngaji bertahun-tahun loh, ketika umat Islam butuh kekuatan mereka, mereka juga tidak membela Islam. Lalu yang buat kaji Islam ini apa? Itu orang kalau tidak mempelajari prioritas, nanti yang muncul adalah menjalankan Islam ya suka-suka dia gitu loh, nggak diatur berdasarkan kepentingannya apa. Karena apa? Karena kepentingan itu bisa datang dan pergi. Jadi kalau sampai kita menjalani hidup ini tidak prioritas, yang pertama adalah diaul aja, mungkin pahala kita hilang. Malah nggak dapat, sholatnya dibanyakin, puasanya dibanyakin, sama tetangga malah nggak rukun. Kata Rasul, dia masuk neraka. Yang kedua, akhirnya kita menjadi orang yang memahami Islam secara buruk, karena Islam kita ambil sesuai dengan yang kita inginkan saja. Afatuk minu nabi batil kitab watak buru nabi ba'at. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi Al-Quran, tapi kalian menolak isi Al-Quran yang lain? Islam datang dengan udkhulu fi silmi kaffah, masuklah Islam secara keseluruhan. Mana yang akan kita jalani dari Islam? Sesuai dengan kebutuhanmu sekarang. Kebutuhan umat Islam hari ini butuh apa? Terangkan itu. Jadi jangan seperti orang memandang iklan, hanya karena iklannya sampo, Anda mengatakan sumber kecantikan perempuan itu samponya. Bukan. Perempuan itu cantik karena sudah cantik. Perempuan itu cantik karena naik sepeda motor, bukan sekedar sampo antok. Kamu yang menyimpulkan kalau saya beli sampo seperti dia, maka saya akan secantik dia. Itu kesimpulan yang tergesa-gesa. Yang ketiga, kita nanti akhirnya apa? Gagal menerapkan prioritas. kita merasa melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu tidak tepat dalam kondisi seperti ini, karena harusnya kita melakukan hal yang lain. Ya, makanya kalau sedang ada tamu, prioritasnya melayani tamu. Kalau sedang mendengarkan adzan, prioritasnya semua pekerjaan ditinggal, kita menjawab adzan itu, terus bergesa untuk melakukan sholat tepat waktu. Kalau di rumah sedang bersama suami atau istri, prioritasnya ya berperan menjadi suami atau istri. Oh, nanti sedang ada anak-anak, prioritasnya menjadi ibu atau bapak bagi mereka. Kalau sedang rapat RT, ya prioritasnya adalah menjadi anggota rapat yang baik. Kalau sedang bekerja di kantor, ya prioritasnya adalah memikirkan pekerjaan yang amanah. Iki ada orang yang bingung menetapkan prioritas. Wayahe jam kerja kantor malah update status, coba ceken. Banyak saya menemukan orang-orang yang update status di Facebooknya itu di jam-jam kerja. Jadi dibayar ki malah dek update status. Tapi engko tekan ngomah karo bojone ora omongan, karo anake ora ndek wektu. Mergane apa? Gawene kantor sing ora rampung digawe nyang omah. Dene nyang omah malah ngerjakan pekerjaan kantor, malah ngono. Gitu. Nah, nanti pada subuh malah tidur lagi. Kenapa? Kecapean tadi malam ngerjakan pekerjaan kantor. Nek hidup seperti ini kan jadi ra bener toh. Satu kata, fokus. Anda sedang apa? Fokus. Anda sedang pengajian begini, fokus. Ibu-ibu kadang-kadang itu pengajian rame dhewe ora fokus kok. Anek gerame dhewe mbok wis metu wong loro kono nyang mojok kono ngomong dhewe gitu loh. Jangan jadi ustazah kedua dan ketiga gitu kan. Gitu. Fokus. Kita sedang apa? Sedang di kantor, kerjakan. Kita sedang rapat, konsentrasi pada rapat. Kita sedang sama keluarga, konsentrasi pada keluarga. Sebenarnya begitu aja caranya. Nah, akhirnya kita sudah mempelajari sampai 3 poin bagaimana cara memaksimalkan perjalanan hidup kita dalam berkeluarga ini agar menjadi sarana pengembangan diri yang baik. Dulu sudah kita mengatakan itu dalam beberapa kajian yang lalu, yang pertama dulu kita mengatakan bagaimana caranya kita bisa melakukan ahsanu amala, menguatkan iman dan ilmu. Yang kedua, kita mulai dari apa yang menjadi kewajiban kita. Dan yang ketiga, kita jalani sesuai dengan konsep prioritas. Dan nanti untuk yang lain-lain, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Hari ini kita belajar bahwa prioritas kemarin sudah kita bahas definisinya, dan hari ini kita sudah tuntaskan tentang bagaimana aplikasinya. Aplikasinya adalah melakukan amal, konteksnya mencari ridho Allah. Caranya melakukan amal sesuai dengan muktadal halnya, tuntutan tugas dan tuntutan waktunya. Waktunya ini adalah A, lakukan A. Waktunya B, lakukan B. Waktunya C, lakukan C. Tugas kita D, lakukan D. Tugas kita E, lakukan E. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari ini, kita bisa menata kehidupan kita menjadi lebih baik, karena bagaimanapun dalam hidup kita memerankan sebegitu banyak peran, dan kita berharap dengan peran-peran yang kita jalani itu tidak tumpang suh. Ya, tidak tumpang suh dalam artian tidak kelihatan baik di satu sisi tapi kedodoran di sisi yang lain. Kita pengen seperti air, kita pengen seperti ahlu ta'abudil mutlak, orang yang beribadah mengabdi kepada secara mutlak. Ketika ternyata fakta-fakta di lapangannya mengenalkan kita pada satu kejadian, mudah-mudahan kita ikut hadir di kejadian itu. Kalau kejadiannya adalah menuntut ilmu, kita ikut bersama penuntut ilmu. Kalau kejadiannya orang bersedekah, kita termasuk orang bersedekah. Kalau kejadiannya orang berzikir, kita termasuk orang berzikir. Kalau kejadiannya orang yang ada bencana alam, ya kita termasuk orang yang mau jadi relawan. Kalau kejadiannya adalah bahas tentang pendidikan anak, ya kita mau bahas tentang ilmu mendidik anak. Jadi enak menjalani hidup seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan lebih kurangnya saya minta dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.